Adapun hamzatul wasl pada isim, maka kita baca dengan kasroh tanpa kita memperhatikan harokat ketiga dari kalimat tersebut. Nah, istikbaran fil ard ismuhul masihu Isa ibnu Maryam rasulullah ibnata Imran allati ahsanat farjaha imra'atul azizi turawidu fataha اثنى عشر شهرا في كتاب الله اثنتي عشرة أسباطا أمما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله امرؤ هلك ليس له ولد افتراء على الله قد ضلوا tidak diidghamkan qad dallu ya diberi qalqalah افتراء على الله قد ضلوا هكذا تفضل يا عارف اقرا استكبارا استكبارا في الارض is dengan rokhawah istikbaran fil ar fil ar fil ar طيب ismuhu al masih Isa al masih qadh al ha beri ismuhu al-Masih Isa. Isa. طيب. ismuhu al-Masih Isa. طيب. Rasul ibnu. Ibnu Maryam Rasulullah. Mana haknya? Rasulullah. Ibnu Maryam Rasulullah. طيب. Ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Baik. Fadhal ya Sofwan, teruskan. Imra'atul azizi turawidu fataha. Isna asyara syahran fi kitabillah. Ithnatai ashrata asbaqan umama ibtigha alfitnati wabtigha ata'wilih imru'un halaka laysa lahu walad iftira'an ala Allahi qad dallu Allah yubarik fikum.